ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. المسألة الثانية مسألة yang kedua الصيد المباح وغير المباح. Buruan yang boleh dan buruan yang tidak boleh. As-saidu kulluhu mubah, bahriyuhu wa barriyuhu illa fi halat. Binatang buruan semuanya boleh, apakah daratan atau lautan, kecuali di beberapa keadaan. Jadi binatang buruan yang ma'ruf halal dagingnya. Tapi yang halal dagingnya untuk dimakan dari hewan buruan tetap tidak boleh di beberapa keadaan. Pertama, yahrumu sayyidul hurum sayyidul haram lil muhrim wa ghairihi. Haram hukumnya binatang buruan yang berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Dan di sana banyak burung-burung liar, hewan-hewan liar. Ya kalau diburu boleh, halal. Kalau di luar wilayah ini. Tapi ketika dia berada di tanah haram, maka haram hukumnya untuk barakallahu fikum. Haram hukumnya untuk diburu. Wadhalika bil ijma', dilarang berburu di tanah haram. Apakah yang berburu ini dalam kondisi ihram atau tidak, tetap tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Banyak sekali, banyak burung-burung ini, burung-burung liar. Tapi kelinci liar. Barakallahu fikum. Wa dhalika bil ijma' li qawlihi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di Fathu Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini, negeri Makkah, Allah telah haramkan dari sejak Allah menciptakan langit, cuma orang belum mengharamkannya. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengharamkan tanah haram ini, Makkah. Tanah haram artinya haram melakukan berapa perkara di dalamnya, yang di luar tanah ini boleh kita melakukannya. Termasuk yang dilarang adalah berburu di tanah haram. Berburu di tanah haram. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'badu syauquhu. Tidak boleh dipatahkan pohonnya atau dicabut, ditebang, tidak boleh. Tanah haram tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalau itu tumbuh liar, tapi kalau Anda tanam sendiri silakan. Barakallahu fikum. Tumbuhan liar tidak boleh ditebang. Binatang liar tidak boleh diburu. La yu'dadu syauquhu wa la yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh diburu buruannya. Dan banyak burung-burung cuma dekat-dekat begitu, tidak merasa takut. Kenapa? Karena tidak pernah diusik memang, tidak pernah dikejar, tidak pernah diburu, tidak pernah. Tidak merasa, barakallahu fikum, dari ketakutan, enggak, karena enggak pernah diperlakukan jahat. Barakallahu fikum. Ya dekat-dekat saja burung itu, burung tekukur, burung hudhud, tapi kelinci atau yang lainnya. tapi burung merpati. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar qila huwa kinayatun 'anil istiyad la yunaffaru sayduhu tamfir, yakni mengusir. Tapi membuat lari saja itu tidak diperbolehkan, mengusir. Bikin kaget. Barakallahu bikum. Biasa kalau ada hewan-hewan lagi istirahat, kemudian kita datang, wuh, langsung terbang semuanya. Barakallahu bikum. Atau lari semuanya. Anda boleh. Tapi diburu juga apalagi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar qila huwa kinayatun 'anil istiyad wa la yunaffaru sayduhu. Ini kinaya, ungkapan tentang dilarangnya berburu di tanah haram. Qala ulama yustafadu min an-nahyi 'anit tamthiri tahrimul itlaf bil aula. Mengusir saja tidak boleh, apalagi apa? Memburunya, yakni membunuhnya untuk diambil dagingnya. Mengusir saja tidak boleh, apalagi diburu. Itu yang pertama. Ketika hewan itu berada di tanah haram, maka tidak boleh kita buru. Apakah kita dalam kondisi ihram atau tidak? Yang kedua, al-hadrat tsaniyah, yahrumu 'alal muhrimi saydul bar. Keadaan kedua, kitanya sebagai orang yang berihram untuk haji atau umrah, kita sudah bertalbiyah, kita sudah memakai pakaian ihram, kita sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan labbaik labbaik la syarika labbaik, kemudian kita mendapati binatang buruan di hadapan kita, maka tidak boleh kita berburu. Barakallahu fikum. Binatang daratnya, adapun binatang lautnya, binatang air boleh, boleh mancing walaupun dalam kondisi ihram. Baik. Au istiyadu awil i'ana ala sayyidihi. Tidak boleh berburu. Barakallahu fikum. Berburu atau menjerat, pokoknya apa saja yang dia pakai untuk itu. Bahkan tidak boleh membantu orang yang berburu. Baik. Tidak boleh membantu orang yang berburu. Abu Qatadah ketika melakukan perjalanan bersama dengan sahabat yang lainnya, cuman sahabat yang lainnya sudah berihram perjalanan menuju Makkah dari Madinah. Tapi Abu Qatadah pada saat itu belum melakukan ihram karena ada satu tujuan berupa tugas yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sudah melihat, sudah memakai pakaian ihram, sudah berihram, melihat buruan dari kejauhan, diam-diam saja mereka. Abu Qatadah heran-heran, apa ini orang-orang ini? Ternyata mereka melihat buruan. Abu Qatadah dalam kondisi tidak berihram, barakallahu fikum. Segera hendak melakukan perburuan, terjatuh cambuknya. Abu Qatadah minta tolong, ambilkan, coba ambilkan. Tidak ada yang mau ngambilkan. Akhirnya Abu Qatadah turun sendiri, kemudian ambil, kemudian naik, kemudian dia kejar itu buruan kuda zebra. Tapi himar, himar wahsyi. Kuda zebra itu himar sesungguhnya, keledai. Barakallahu. Kemudian dia tombak. Dia tombak, kemudian dia bawa. Dia berhasil mendapatkan satu ekor. Kemudian dimakanlah oleh kelompoknya Abu Qatadah. Padahal mereka mau melakukan ibadah haji dan umrah ini ceritanya. Haji atau umrah. Maka pada saat itu para sahabat baru sadar setelah memakan, ini kan buruan, kita dilarang memakan binatang buruan. Sedikit terjadi perselisihan di antara para sahabat, bukan kita yang berburu, Ais pokoknya berhenti makan sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh kita makan atau tidak? Sampai bertemu dengan Rasulullah, mereka pun bertanya, bagaimana ini ya Rasulullah? Baik. Kita makan dari hasil buruannya Abu Qatadah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kalian yang menunjukkan, memberitahukan kepadanya binatang itu, buruan itu? Alula, tidak ada ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang membantu, apa kek, memberikan cambuknya atau talinya atau apa, atau tombaknya atau apa? Adakah di antara kalian yang membantunya? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu silakan kalian makan. Paham? Silakan kalian makan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memakan dari binatang itu. Dibagi-bagi. Jadi dalam kondisi ihram kita tidak boleh berburu. Auli'ana ala sayyidihi, atau membantu perburuan, bidalalatin au isyaratin au nahwi dzalika, menunjukkan atau mengisyaratkan atau yang lainnya, pokoknya membantu, ada andilnya. Dikauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu dalam keadaan kalian ihram. Tidak boleh. Tapi pertama, di tanah haram tidak diperbolehkan berburu. Yang kedua, dalam kondisi orang ihram. Wa kadzalika yahrumu 'alaihi al-aklu mimma sadahu aw sida li ajlihi. Demikian juga haram dia memakan dari apa yang telah dia buru. Barakallahu fikum. Dia berburu padahal ihram dia, muhrim. Barakallahu fikum. Dia berburu, maka tidak boleh dia memakannya. Baik. Kalau dalam kondisi ihram dia berburu, maka dia tidak boleh memakannya. Atau diburu untuknya. Baik. Atau diburu untuknya. Ini ada orang berburu tujuannya untuk diberikan kepada jamaah haji ini dalam kondisi mereka ihram. Barakallahu fikum. Au sida li ajlihi, atau diburu untuknya. Au a'ana ala sayyidihi, atau dia membantu atas perburuan itu. Liqouli ta'ala, hurrima 'alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma, haram atas kalian sayyidul bar. Baik. Sayyidul bar adalah binatang darat selama kalian memakai pakaian ihram. Wa qad radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan ahdahu ilaihi Sa'ab bin Jathamah wa qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum, yani min ajli annana hurum. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian daging yang diberikan oleh sahabat yang bernama As'ab bin Jathamah. Dia berburu buruan untuk dia hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Seandainya dia buru untuk dirinya sendiri, maka boleh dia makan dan boleh dia dihadiahkan kepada orang yang berihram sekalipun. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Qatadah, dia berburu untuk dirinya sendiri. Tapi karena satu ekor, ya tidak mungkin dia habiskan sendiri. Barakallahu fikum. Jadi berbagi dengan yang lainnya. Tapi seandainya dia berburu untuk dia berikan kepada apa sahabat-sahabatnya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk orang-orang itu memakannya. Tapi karena dia berburu untuk dirinya sendiri, maka diperbolehkan untuk orang yang ihram memakannya kalau diberi hadiah dari binatang itu. Tapi kalau orang yang berburu itu niatannya untuk dia hadiahkan kepada orang yang lagi ihram, maka tidak diperbolehkan untuk mereka menerimanya. Sebagaimana Rasulullah tidak menerima pemberian hasil buruan As'ab bin Jathamah dengan alasan beliau mengatakan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum, sesungguhnya kami tidaklah menolak pemberianmu ini kecuali karena kami dalam kondisi ihram. Rasulullah tahu kalau orang ini berburu untuk dihadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah masih ihram. Tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Baik. Jadi dua kondisi ini, dilarang berburu di tanah haram dan dilarang berburu dalam kondisi ihram. Tapi binatang darat, adapun binatang laut atau binatang air boleh mereka mancing, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Atau mungkin mereka melihat, barakallahu fikum, kepiting misalnya. Baik. Maka boleh. Yang ketiga, syurutu ibahatis syait, syarat bolehnya binatang buruan. Yushtaratulah lihilli syaidi wa ibahatuhu syurut, wadhalika fis syait wa alatus syait. Ada beberapa syarat untuk halalnya binatang buruan dan bolehnya dengan beberapa syarat yang berhubungan dengan as-sa'id, orang yang berburu, dan alat buruan yang dipakai. Awalan syurutus sa'id, syarat orang yang berburu. Orang yang berburu perlu kita pelajari, karena di beberapa daerah banyak orang yang berburu dan menjual hasil buruan. Baik, ada yang berburu kijang, menjangan atau apa begitu. Kalau dalam kondisi hidup enggak apa-apa kita beli. Barakallahu fikum. Ayam hutan kah? Burung kah? Barakallahu fikum. Burung ini banyak, berapa burung-burung padi, burung weris dan semisalnya. Kan termasuk buruan. Dijerat lebih biasa orang melakukan. Barakallahu fikum. Walatus sayyid, orangnya dan alat yang dipakai. Yang pertama, syurutus sa'id, syarat orang yang berburu. Yushtaratu fis sa'id alladhi yahillu aklu sa'idihi ma yushtaratu fid dabih bi ayyakuna muslima. Disyaratkan pada orang yang berburu yang halal dimakan hasil buruannya, sama seperti orang yang menyembelih persyaratannya. Sudah kita lewati kan? Orang yang menyembelih harus sebagai seorang muslim dan membaca nama Allah Subhanahu wa taala dalam perburuannya. Au kitabian aqilan, atau dia seorang kitabi, Yahudi atau Nasrani, aqil, bukan orang gila. Fala yahillu ma sadahu majnunun au sakran li adamil ahliyah. Maka tidak halal apa yang diburu oleh orang gila atau orang yang mabuk, karena dia tidak memiliki keahlian untuk itu. Wala yahillu ma sadahu majusi aw wathani aw murtad, dan tidak halal apa yang telah diburu oleh orang majusi atau wathani atau penyembah berhala atau orang murtad. Li anna sa'id bi manzilatil mudakki, karena orang yang berburu sama seperti orang yang menyembelih. Amma ma la yahtaju ila dakatin kal hut wal jarad fayubahu idza sadahu man la tahillu dhabihatuhu. Adapun binatang-binatang yang tidak perlu disembelih, seperti barakallahu fikum belalang, seperti ikan, maka diperbolehkan kita memakannya walaupun diburu atau ditangkap oleh orang yang tidak halal sembelihannya. Barakallahu fikum. Baik. Wa yakuna sa'idu qasidan lis-sayd, dan bahwa orang yang berburu ini tujuannya memang untuk berburu. Li'anna ramya bil ala wa irsalil jariha ju'ila bi manzilati dhabah fashtudita lahul qasd. Wa yakuna sa'idu qasidan lis-sayd, orang yang berburu memang sengaja pengen berburu. Li'anna ramy bil ala, karena melempar dengan alat tertentu ke arah binatang buruan, melempar itu dengan tombak, panah atau mi'rad. Mi'rad itu semacam pisau, barakallahu fikum, yang ada gagangnya, tapi ada juga barang runcingnya atau tajamnya. Kalau yang mengenainya itu barang tajamnya, maka boleh dan halal. Tapi kalau yang mengenainya adalah tumpulnya dan mati, maka haram hukumnya. Taib. Lana rami bil alati wa irsalil jarihah. Karena taib, melempar dengan alat atau melepas binatang pemburu seperti anjing, ju'ila bi manzilati dzabh, dijadikan dia sama seperti sembelihan. Fashtiritalahul qasd, maka disyaratkan adanya niatan untuk berburu. Barakallahu fikum. Niat untuk berburu. Dengan catatan dia membaca nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia melepas binatang pemburunya ini, dan ketika dia melepas, barakallahu fikum, tembakannya atau melepas tombaknya atau yang lainnya, barakallahu fikum. Baik. Adapun misalnya jerat, rata-rata jerat dipasang oleh orang dan mereka masih mendapatkan binatang yang terjerat itu dalam kondisi hidup biasanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu mati. Tapi ketika yang terjerat itu ada lehernya, tapi biasanya mereka berusaha untuk menjerat badannya atau menjerat kakinya. Barakallahu fikum. Tapi terkadang juga yang terjerat adalah lehernya atau kepalanya. Kalau tidak segera dia mendapatinya, maka akan mati. Barakallahu fikum. Jadi kalau mati ya jadi bangkai. Kalau mati dia akan jadi bangkai. Wallahul musta'an. Jadi, walaupun dia pasang jerat itu pakai basmalah, bismillah, bismillah. Kenapa tetap menjadi bangkai? Walaupun pakai basmalah. Ahsan. Karena tidak mengalirkan darah. Baik. Seandainya alat yang dia pakai itu, barakallahu fikum, jeratnya itu semacam, bukan jerat lagi berarti, artinya sesuatu yang begitu dia nginjak langsung tertombak misalnya. Bukan jerat lagi. Biasanya jerat itu dipakai untuk menangkap hidup-hidup binatangnya, mau ditangkap hidup-hidup, jerat itu. Barakallahu fikum. Taib. Jadi disyaratkan untuk orangnya halal buruannya, kalau halal sembelihannya. Terus bagaimana orang Nasrani yang dapat, barakallahu fikum, kijang tapi sudah mati? Taib. Dia tombak atau dia apa? Bolehkah kita memakan buruannya? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalau dipastikan ketika dia berburu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ketika dia menyembelih. Kalau dia menyembelih sesuai dengan tuntunan syariat, maka halal sembelihannya. Jadi ya biasa saja kalau sembelihannya saja tidak halal, dalam artian kita sudah pastikan karena mereka tidak melakukannya sesuai dengan tuntunan syariat. Jangankan orang Nasrani atau orang Yahudi, muslim saja kalau dia menyembelih sembelihan tidak sesuai dengan tuntunan, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kehalalan, ya tetap haram hukumnya, bangkai. Apalagi dia Yahudi atau Nasrani. Barakallahu fikum. Tapi kalau buruan yang dia buru dalam kondisi hidup, maka silakan beli. Boleh dibeli. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Astaghfirullah. Bangkai semua. kalau dengan suaranya mati. Suaranya, cuma suara yang menjadikan mati.